Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala hadis ke-23 gulungan Ruwaidah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sayati 'ala an-nasi sanawatun qadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha sadiqan wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa tuqawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha Ruwaidah wakila Umar Ruwaidah qala ar-rajul at-tafih fi amr al-'amma. Artinya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallam, lagi akan datang kepada manusia tahun-tahun yang tandus, kemarau panjang, dan pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan Ruwaidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaidah itu hai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang yang kerdil dan sebenarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tengok keterangan hadis. Kata pengarang, zaman yang disebutkan tadi ialah zaman ketandusan, tandus di segi kebendaan dan juga tandus di segi pemikiran. Orang yang benar diketepikan, orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Hadis ini dimasukkan juga dalam kitab ni kerana kitab ni tajuk dia hadis-hadis yang berkaitan peristiwa yang berlaku akhir zaman. Maka apa yang disebut dalam hadis ini nampaknya memang sesuai lah dimuatkan dalam kitab ni kerana telah berlaku dah pada zaman kita ni, ne? Apa yang telah diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, ne? Jadi ketandusan segala seginya tandus. Ada ulama yang mengatakan, menafsirkan makna kemarau ni, kemarau bukan kemarau makna hujan saja, segala-galanya kemarau. Makan minum pun kemarau, ilmu lebih lagi kemarau, pengetahuan tentang akidah dan sebagainya lebih-lebih lagi kemarau lagi. Sehingga kita lihat sekarang, seolah-olah seseorang itu seperti mana yang bumi yang tidak ditimpa hujan. Kering kontang dadanya daripada ilmu agama. Kering kontang pengetahuannya daripada perkara akhirat. Yang penuh dalam hati, dalam dada, dalam perut dia, pengetahuan nak cari makan darah, pengetahuan nak mengelokkan dunianya, pengetahuan nak mencari pangkat kuasa dan sebagainya, memang benarlah akhir zaman berlaku seperti ini. Hak benar orang dusta kan, hak cakap nawak orang percaya habis-habis teh. Ulama-ulama tidak dipercayai lagi pada zaman ni. Kalau percaya tak ramai. Kalau nak mari dengar orang ajar tak ramai. Kalau malam ni ada 150 orang tak ramai. Bola baru ni 17,000 orang. Nak banding 150 ni, kalau gocoh hacul bu. Deh. Semakin susut, semakin susut, semakin susut. Dahlah ulama tu tak ramai, dahlah tak ramai orang yang nak dengar. Bila diberitahu pula tak ramai pula yang nak pakai. Allahu Rabbi. Dilarang melakukan perkara-perkara mungkar, tak pakai dah. Jadi guana jawab. Nah, bukan macam zina setakat menyanyi je. Apa salahnya saya menyentuh pelakon tersebut? Nah, seolah-olah anak akak saya tak terasa apa-apa pun, takkan gitu pun salah. Nah, ni. Takkan tak boleh tengok sesama insan Tuhan cipta manusia itu perempuan berambut panjang dan sebagainya, rambutnya boleh disaksikan, apa pula ditengok pula. Itu adalah nikmat ciptaan Allah, boleh tunjuk rambut kepada orang tak salah. Nah, kalau kita tengok pun perempuan yang tidak menutup aurat bukan siapa macam zina. Ini. Orang tak baca tu. Walaupun Nabi kata an-nazaratu sahmun min siha iblis. An-nazaratu sahmu min sihami iblis. Pandangan yang haram itu, pandangan kepada tempat-tempat yang mengundang syahwat itu ada satu anak panah daripada anak panah iblis. Nabi yang kata. Kita jawab mana? Tidak. Ha. Ikut gemu badan. Ha. Ikut gerang ngajar, ulama, semua tak boleh. Ha, ini jawab. Tak. Malik-malik dia jawab gitu. Mampu keras tanah jerak senang. Tak. Ikut ke ulama padang, ha, dah boleh gelok cari makan ke darah lah kita. Ha, ni jawab apa orang ni. Tapi sibuk nak pergi ke Mekah kot, gelok bodoh. Balik Mekah, lawan ulama, lawan Islam. Tamu pakar, tamu Quran, tamu hadis. Bila orang kata hukum, dia kata berat nanang, tak boleh ikut. Tak boleh gerak kita, tak boleh jari macam. Papa tanggi ke Mekah, dia sibuk. Dan Mekah tu kitab ni. Bukan utubik wahyu tu turun dalam kitab, apa dalam surat khabar. Dalam Quran juga. Tak boleh tengok orang puan. Kalau benda yang syahwat. Ha, jadi gua neng. Okay. Ulama tak boleh cakap dah. Hak kata boleh buat muka, boleh cakap. Ha. Lepas tak Mekah di Mekah mata gerak gila wah wah wah tepi bang lah tak siap ngebang tak tangguh. Pokok lawan Islam berat nanang. Pasal tak faham. Balik tak faham ke? No khabar tak mau dengar. Betul akidah tu. Nah, baru pergi ke Mekah. Tukar IC tu buah nama Islam. Baru pergi ke Mekah. Ha. Allah kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka itu laki-laki yang beriman memejamkan mata mereka itu daripada memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ha. Siapa kata tu? Firman Allah. Nah. Dan manusia kata ni, manusia kata marilah datang beramai-ramai malam ini. 5 orang artis daripada Kuala Lumpur datang ke tempat kita untuk menghiburkan dengan lagu-lagu yang terbaru. Orang pakai hak ni adalah kata Allah dalam Quran. Nah, orang pakai perkataan DJ. Orang pakai perkataan suak kabar, suruh mari berhibur, tengok muka artis, tengok drama. Jangan lupa malam ini pukul 10 malam. Nah, TV1 dah drama swasta gitu gini. Awak tengok muka tu. Sibuk nak pergi ke Mekah. Ha. Tandu di segi pemikiran otak pun habis. Jadi kering kontang. Jadi kemarai habis. Jadi kering. Seolah-olah bumi tidak ditimpa hujan bertahun-tahun. Memang tak. Tak masuk dah benda makrifat dalam hati. Tak masuk dah hukum syarak dalam hati. Kerja turun pagi. Balik tang, cari makan. Hak turun tang, balik subuh, cari makan. Itu eh. Sama macam lembu, sama macam kambing. Cuma lembu kambing je pergi sampai kat makan rumput, tak ada pasyak. Kalau ada pasyak, dia faham kau, gergan. Tak ada. Nah, orang ada pasyak tu yang biasa. Gergan balik pukul 5, rumah. Orang bang, tak ada peduli. Orang panggil mari surat, hayya ala salam, minta maaf. Tak ada masa. Nah, tengok mikat Islam la ilaha illallah. Tulis hayo ping. Apa guna bawa masjid? Nah, habis berlari-lari seminggu apa semua nak basuh lagi, nak suruh memari itu. Nak khabar akidah, nak khabar hadis, nak khabar Quran, nak khabar fiqh, nak khabar halal haram. Orang mana tu? Ini zaman ni. Zaman kering kontang. Kemarah. Tadak ma'rifatullah, tadak hukum hakam di dalam dada umat Islam. Nah, wak ramah boleh. Wak ramah boleh. Nah, meleh lembu. Siapa tak tangkit tu lembu? Habis bang je, 40 ekor. 40 ekor sekali tulis pok-pok ni. Ajak mari dengar tak mau, ajak mari belajar tak mau. Hai, lepas meleh lembu, habis ke dia lembu. Terus dengar tak mu, belajar tak mu. Ibu nak sembelih mu. Sembelih mu nanti, kebau. Tak. Sembelih lembu sunat je. Korban. Belajar buat korban wajib. Tak. Tak belajar berdosa lah, buat satu-satu benda. Ibadat tak mengaji. Nah. Maksi boleh beri lembu. Maksi. Tahu Maksi? Maksi, tuan dia, Ananda Krishna. Tiga lain atas dahi. Ha. Beri lembu. Tok Imam lembu waktu turun lembu ni lagi lembu Maksi. Hadiah. Majid ni tiga ekor. Majid ni tiga ekor. Berlembu buat turun. Ananda Krishna niat. Ha. Dah nak buat apa ni? Dah kalau Tok Imam sampai jahil suki gitu semua. Dah reti dah bakar bangsa ke dok. Kira nak kerik lembu saja. Tak. Tahun depan buh lampeng pulak Tok Imam. Sebab apa? Sebab pemikiran tandus, kering, kontang. Dalam perut dah, kira nak makan, nak senang. Lepas tanggung anak-anak, sudah. Aku dah cara korang. Nah, benda nak jadi, jadi. Orang yang benar diketepikan, orang yang khianat serta fasik akan ditanjung dan dibesar-besarkan. Betul sungguh. Ha? Orang yang melaung tepi menolong ulama-ulama. Nah, supaya manusia kembali kepada Islam. Ada orang nak no. Degak. Ha, ceramah hok mo. Ha, ya tu ceramah hok mo. Dah has bulan 3 kali ke? Ceramah hok mo ni. Nah, bulan 3 kali tu sok mo, kali sehari 2 kali tak tahu ah. Nah. Tak ada di tepi tepi lagi cuci pagi yang kata kan tu. Ni ke sudah. Saya makan hok mo. Nah, kalau kata gitu ah. Awak satu dengan muka-muka. Orang tak pakai ulama. Kata Allah pun tak pakai. Ulama nak ajak manusia balik kepada beriman kepada Allah. Balik kepada mentaati perintah Allah. Orang tak dengar. Orang tak boleh dengar ni ulama ni sampai suara ulama. Orang tak dengar dalam TV, dalam radio. Nak? Tak boleh cubik lah. Tak apa mini. Itu pun ada skrip dah. Nah, orang ramai tu, sayang. Tuk-tuk guru ulama-ulama yang muktabar, yang takut kepada Allah, tidak takut pada manusia, sorry, tak boleh keluar. Dan siapa boleh keluar? Bollywood boleh keluar. Bollywood. Shah Rukh Khan boleh keluar dalam TV. Shah Rukh Khan tu, tokoh murtad ma'ah hijrah. Asal agama Islam sekarang telah menganut agama Hindu. Itu. Itu Shah Rukh Khan. Siapa-siapa ada CD Shah Rukh Khan balik ni kena repis. Kalau tidak, dia suka pada orang murtad. Ha, berat mana? Dia kata dulu saya memang agama Islam. Tapi sekarang saya ikut agama isteri saya, iaitu Hindu. Saya pun selalu ikut isteri saya pergi ke tempat berhala. Ha. Tokoh murtad kan dia? Nah, boleh keluar lah. Ulama' yang nak cerita tentang murtad, eh dah boleh keluar. Ha, dia kata ni akhir zaman. Hak ni tokoh murtad boleh keluar, boleh nyanyi. Bukan selagu, 18 lagu. Bukan takat nyanyi, siapnya pilih pula. Ha, ni kata. Duduk pada zaman sehabis-habis sesat. Nak? Sehabis-habis sesat, sehabis-habis gelak gambar. Dan kita tak mahu cara, dia cari makan situ ke. Ha? Nak? Tak mahu cara, tak mahu cara dia. Ha? Mampu dia lah. Ha? Duduk main gitu. Padahal kita akan dipersoal dan mujung apa. Mu tengok orang sesat hari tu. Tak? Mu kerja benda. Dan mu infak tak? Harta benda mu untuk menyelamatkan akidah orang lain. Tak? Mu kabar tak orang lain. Tu kita tu. Teruk dah Allah tanya dia. Ulama' dia lagi teruk. Dari mu ulama' mu tengok ni. Keseratan berlaku di dalam negara, di dalam kampung, di dalam ganap segi. Lapis masyarakat. Mu buat benda ulama'. Nak jawab-jawab benda kan? Bahawa kita sibuk kursus. Mesyuarat. Ulama' mesyuarat kursus. Mesyuarat kursus badanah. Gitu kan? Kabur lah. Nah. Dalam suara kabur. Haram. Menjamah bahu seorang perempuan. Tanpa berlapik. Nah. Meraba bahu seorang perempuan tanpa berlapik. Tidak ada hubungan mahram. Hukumnya haram. Keluar kenyataan gitu. Ni keluar kenyataan bida'ah baca kuno. Segue punya mufti. Nah. Haram pakai ringtone Quran. Itu perkara ijtihad. Tak ada nah. Ringtone Quran dengan dalam apa benda ni dalam telefon tak ada nah qat'i. Tak ada nah sorek. Tak ada sebut di dalam Al-Quran, dalam hadis secara jelas. Terpulang kepada ijtihad ulama'. Maknanya benda ni kecil lagi. Nak banding dengan kemungkaran yang berlaku. Di depan mata. Berapa mufatwa ni? Berapa mudah fatwa ni depan mata? Nah, ulama' bersetuju haram ni. Kita gosok atas bau belakang orang puan. Tak boleh. Walaupun jawatan kita tinggi sekali mana. Tak kira. Nah. Tak ada ulama' kata boleh. Melainkan darurah. Darurah boleh. Takut darurah tu. Nah. Saya baca dalam satu artikel dalam website, dalam laman web, dia kata hendaklah kita bersangka baik. Nah, ha, maknanya hak gosok rabu bau orang puang ni mungkin darurah ataupun uzur-uzur syar'i. Yang pertama mungkin dia pakai sarung tangan yang sangat nipis. Kita tak nampak. Ha. Yang kedua mungkin dalam situasi berubat. Sebab berubat boleh jamah memang sungguh. Berubat doktor boleh jamah. Tak mungkin dia nak berubat bahu-bahu Mesir Yuh tu kehir ke. Tak. Ha. Abalah kita pun kak masuk. Tak. Ha. Mungkin gitu. Ha. Ataupun mungkin dia kata Mesir Yuh tu anak susuan dia. Tak. Bila anak susu dah haram tu. Betul juga. Dah haram nikah. Ataupun dia kata mungkin juga mereka berdua telah nikah senyap-senyap. Jadi tu tak apa dah isteri dia. Tak. Ha. Kemudian dia kata bermacam-macam mungkin lagi dan tidak salah kita bersangka baik sesama manusia. Ha, tu sungguh. Ha. Ha. Nah, ha, ni mah. Di depan mata dah mufti-mufti ulama-ulama kena fatwa. Yang diam adalah syaitan-syaitan yang bisu. Nah, syaitan bisu. Ulama ni diam, ulama syaitan. Ustaz ni diam, ustaz syaitan. Siapa kata? Nabi kata. As-sakitu anil haqq syaitanul aqrab. Yang diam daripada perkara yang sebenar, syaitan syaitan bisu. Bukan kita kata. Nah. Dah kelah dia, siapa pun dah boleh tarang ustaz syaitan. Dato Imam wak dia, wak patuh kok tu Imam syaitan. Dah tak kira siapa-siapa. Dia kena khabar. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu cuba nak menjual ayat-ayat aku dengan harga yang begitu murah. Maknanya jangan kamu menyembunyikan ayat aku padahal kamu menerima sebahagian yang kecil saja daripada habuan dunia. Leh. Yang pasti akan disanjung dan dibesar-besarkan. Tengok anak-anak kita lah lebih kenal daripada ahli maksiat, daripada kenal para sahabat. Anak cucu kita lebih kenal mana tokoh-tokoh yang melakukan perkara mungkar daripada kenal tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Itu anak cucu kita. Anak cucu orang lain lebih kurang je. Nah, pasal TV-nya sama, radio-nya sama. Jadi orang kau lupa DB3 kalau joget kau lapang. Pindah merah kau lapang joget kau. Nah. Sama-sama rosak. Sama-sama punah. Sama-sama jahanam. Gitu. Anak kita tak kenal dah. Nah. Tokoh-tokoh Islam tak kenal. Anak kita kenal penyanyi-penyanyi. Pelakon-pelakon. Nah. Sebab apa? Sebab kita juga pelakon. Sebab anak kita tu dia anak bagi pelakon. Kita ni pelakon tau. Ha. Pelakon mana? Kita ni kenal juga pelakon-pelakon. Anak-anak pelakon kat kita ni. Anak-anak orang main wayang gambar kau. Ha. Kalau orang tanya tiga orang sahabat yang dipulaukan oleh Nabi dan para sahabat umat Islam selama 55 hari. Dalam peristiwa tertinggal pergi berperang. Nah, nama benda tiga orang ni. Nampaknya Pak Ustaz Kapung tak boleh jawab. Nama tiga orang sahabat. Nah. Tapi kalau orang tanya siapakah nama pelakon nasib Doremi tiga orang. Faham tak? Tok Imam dulu-dulu boleh jawab. Atau kita juga adalah pelakon-pelakon sandiwara. Gitu kan? Kita pun minat juga. Baca anak kita kau anyuk. Kita anyuk dah. Anak lebih parok lagi anyuk. Ya gitu. Nah. Nama penyanyi. Ya. Nama penyanyi. Fardu Ain dah ingat dah tu. Ha, nama penyanyi-penyanyi. Hukum Islam, hukum yang terkandung dalam Quran disebut di dalam hadis tak ada orang nak ikut. Nak terima orang tolak belaka. Orang kabar marah. Nak mari kabar ni kembali kepada Islam marah. Nulisnya bunuh. Hasan Al-Banna almarhum, Hasan Al-Banna mengajak manusia balik kepada Allah. Mengajak manusia balik kepada Islam. Tak. Pasal umat Mesir itu Islam dah. Kenapa dia ajak balik kepada Islam? Rakyat Mesir itu rakyat Islam dah. Bapa Hasan Al-Banna ajak pula pagi, petang, siang dan malam berdakwah ke sana kemari supaya balik pada Islam, kerana Islam mereka itu telah menyelewi. Macam kita anyuk dah. Bila anyuk nak terik balik ni, buat pergi kat nunggu. Jangan beri anyuk, nak ikat kemah molek. Ini tembok Hasan Al-Banna. Tembok. Ha. Saya kutuk. Hukum katung. Kenapa? Menyampaikan Islam. Ajak manusia balik kepada bertuhankan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya gitu. Tak itu itu ke? Nah. Ni ramai. Ini ada orang kuliah tak ada orang. Ada orang masjid. Allah, 6 orang tengok. Lembu 2 ekor bawa tak bawa rumah. Lapang ke lembu. Dah. Nampak gua ni. Dapat ustaz yang main ngajar nak kuling tak boleh. Dia nak kuling kena 15 orang. Dia orang 4 orang nak kuling mana? Terpaksa kena lebong. Nah. Dia bawa jemaah hatu. Bukan bunyi hatu, jemaah hatu. Ha. Tidak ada lesen. Dapat gitu semua. Buat main bola habis. Buat joget habis. Bukan kata cucu tu ke. Mak, tok. Toknya kalau ada tak kira usul. Kita tengok orang main. Kalau tak boleh nak bangun dah tok, tok lah kereta. Oh, turut. Buka tiket. Nak tengok juga buat muslim. Ha. Duk lah kereta lah kereta. Ha, ni kata. Berat nanang. Berat nanang. Jadi, ramai umat aku dia kata akhir zaman. Tapi macam buih lepas musim boh. Bertepek arek lekat di akor kayu. Buih. Nak jual tak ada orang nak beli. Tak ada harga sekepeng. Ini umat Islam akhir zaman. Tak ada harga sekepeng. Kena balik suti rumah. Seka orang tak boleh baca Quran. Suti rumah. Ha. Enam beradik. Enam beradik tak anda baca Quran. Allah. Bila tak anda baca Quran, suri ke kambing. Segi ke kambing tunjuk Quran. Bimbing baca Quran lagi. Al-Kahfi. Ha. Baik bunyi. Tak boleh baca. Jadi rumah orang tak boleh baca. Tak boleh baca. Anak beranak kambing. Dia kena begitu. Ha. Manah mana ni. Rasa lewat. Daripada senegi yang panggil jam 2 jam lebih golek tayai golek tu pun lebong tak kalau masuk kalau ikut berat orang pun 10.5 karang baru siapa tabang. Allah Rabbi benda nak jadi ni kita ni betul dah kita faham lah situasi ni nak bila dah faham kena kerja kita kerja beki. Nah, bukan sebut keburukan saja beki. Fikir lagu mana nak beki menjadi molek semula. Bermula dengan diri kita sendiri, bermula dengan anak cucu kita. Nah, ni zaman orang dah reti Quran. Dah Quran apa nak dengar Quran? Baik orang dengar orang nyanyi. Nah, baik orang dengar orang nyanyi. Lagu wajib mana-mana. Naik dalam teksi lagu, dalam kereta lagu, dalam kedai lagu. Kita pergi klinik, nak tunggu sementara tu, doktor tu beri lagu tu. Cakap telefon nak cakap lagu tu. Nah, dia telefon jabat agama yang jumpa dengan mufti. Dia kata sekejap lah. Dia boleh tunggu sekejap. Kita pun dengar. Ting, ting, tung, ting, ting, tung, ting. Tu jabat mufti. Kalau jabat mufti, berat ni. Nah. Lagu sama. Jadi otak, kepala otak anak kita ni jengkrang habis. Tak masuk lah. Batu semayang dah. Kasi orang akad takdir dah masuk ni ya. Nah, dah ingat kalau benda-benda agama. Banyak sangat perkara-perkara kotor. Dah kotor sangat. Banyak sangat lukis dah. Benda-benda yang comel nak lukis tak boleh. Kain putih yang terak dah. Lepas tu nak terakkan lagi. Dah ada dah. Dia kena kain kosong tu. Baru boleh cacing bunga gitu, gini-gini. Kalau yang kotor dah. Ya. Nah. Orang yang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap. Ulama-ulama dilarang mengajar. Penyanyi-penyanyi dijemput menyanyi. Allah. Ini zaman ya. Dua jauh siaran langsung. Memberi hadiah kepada penyanyi-penyanyi. Nak panggil penyanyi tu nak beri hadiah tu. Jemput lu penyanyi yang kelas-kelas dah ni. Suruh baca begitu-begini. Nah, hebatnya. Bila sebut nama tu habis orang diri belakang dalam dewan 2000 orang 2000 orang diri tepuk tangan nak memberi kehormatan kerana penyanyi atau pelakon ni telah menang malam tu. Nah, apa gegar tepuk Nah. Ji tengok surah kat orang ngajar, tiga ekor macam nak mampu. Ha. Nak baca tak mau baca. Nampak kan? Itulah likulli alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap ribu orang seorang masuk syurga. Orang mana? Ribu orang tu orang Islam, bukan masuk tok cak MCAMIC Islam dah kedah. Seorang masuk syurga. Kita balik dah dia tengok Juming. Dia tengok muka aku sabar dah seorang tu. Muka aku ni masuk dah kalau hok seorang tu hok masuk syurga. Ke hok 999. Ha. Ha. Nah, berat ni. Berat nana tak tahu benda tu. Cari makan tak ada hal. Nak cari makan tak ada masalah cari makan. Nah, cari makan nak ni cari ni pandai ni orang ni pandai nukar ni pandai jahit ni banda, ada belaka dah Tuhan buat dah. Daripada azali ke Tuhan cipta kita tu dia ada dah orang ni pandai gini orang ni gini. Orang ni dia balik kota tergelam dengan lelaki kota. Ha. Banyak baca kerja orang ni jadi JKK. Dah. Orang ni jadi tu imam. Ada belaka dah. Tak. Ha. Ni yang akhirat ni. Pada orang serius. Orang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap. Orang nak berkatakan perkara yang benar. Orang nak kabar benda ni haram. Benda ni maksiat. Benda ni dosa. Tak ada keluar. Tak cari mitok. Tak cari telefon RTN. Ha, gua ni Haji. Tak, kami ni daripada jawatan kuasa apa benda ni. Amal Ma'ruf. Pinang Merah. Kami nak mitok sejam cakap dalam radio Terengganu esok boleh tak? Nak cakap apa? Cakap ha ni lah. Nak kabar. Ha, maksiat banyak sangat. Hai, tak boleh. Tak boleh. Tak cari tu lah telefon. Nah, kalau nak cakap burung titi boleh. Kita akan buat rancangan kok. Lagu boleh. Ni zaman dia. Zaman dia kita dulu. Zaman yang begitu sial. Nampak? Umat Islam habis. Diangkat keberkatan. Nah. Habis jadi baca habis. Belum meleh lembu meleh Saddam Hussein dulu. Nah. Nak khabar maknanya inilah keadaan hinanya umat Islam. Nah, boleh diperlakukan demikian rupa. Eh? Walaupun Saddam Hussein itu maknanya orang jahat. Melakukan jenayah di dalam negara dia. Nah, tetapi dia sebenarnya ketua negara orang Islam. Nah, ketua negara Iraq. Orang boleh takak dia apa semua. Semelih dia hari raya kurban. Dok dan perubah lembu perubah dia dulu. Nak khabar mana? Hei orang Islam. Mu semua bodoh belaka. Itulah ucapan Kristian Yahudi Nasara. Mu semua baca belaka tengok aku boleh buat pemimpin negaramu. Hak lain kalau nak lawan aku jadi ginilah akan datang. Tu mesej dia. Ha. Dia tak tahu kan dia kita. Tengok tengok. Ha. Nak khabar berat kita ni. Pasal apa Tuhan balas begitu sekali kepada kita umat Islam? Pasal kita sangat-sangat melakukan kesalahan kepada Allah. Anak cucu pakat tambah ikut Allah. Maka Tuhan balas. Nah, tidak Tuhan tak buat gini. Kita umat yang dikasihi. Umat ni yang umat yang dirahmati. Kan umat Nabi akhir zaman apa jadi gini. Dan masing-masing tak ambuh kebenaran. Masing-masing tak ambuh kepada kemuliaan di sisi Allah. Nak kemuliaan di sisi manusia. Nah, kalau pekat atasan nak mulia, nak baik dengan buh. Nak baik dengan batu, nak baik dengan kita. Kapun nak baik dengan mudah batuang. Nak baik yang mudah projek. Atu perut kita. Maka Tuhan balas. Nah, hina. Di pekat atas bahasa, nampak? Dibuat begitu pada pemimpin umat Islam. Pekat kapung, Tuhan balas juga tengok anak orang. Orang Melayu. Siapa-siapa boleh akut. Nak akut subuh, nak akut tengah hari, nak pergi ambil dengan motor, nak atur dengan lori pasir, boleh kata. Tak ada masalah. Pelanjang tengah jalan, atas motosikal, dalam rok, dalam bolong air, dalam taki air, bawah rumah, atas surat, macam-macam jinan. Nak kabur, hei orang Melayu, mu semua baca belaka. Gitu. Tapi kita tak faham, mesti. Nah, ini bala yang sangat besar. Lahir keturunan-keturunan yang sudah rosak akhlak, rosak nasab dan sebagainya. Nah, ni, kabur. Pasal kita duduk jauh dari makan, banyak sangat, lupa kepada Allah. Nah, tak dah nak cari anak-anak, anak-anak. Merosakkan agama kita sendiri. Pudahlah ni. Dan ni, duduk-duduk ni, kalau kita larang, marah kita balik. Nah. Rasa kita podihnya petang batu. Ha, tak takut dah. Sotangnya pelekong. Nah. Mau ni blomba depan istana. Blomba depan istana. Nah, nya pelekonglah istana. Orang marah bising, nya pelekong batu dalam istana nya peduli apa? Wah, anak pokok ni. Nah, tidak kira ni. Kalau ada Nabi pelong ni, pokok ni. Nah, tidak kira. Ha ni, sebab apa ni? Sebab kita. Lapis mak dia, lapis ayah dia. Lara sangat, duk main sangat. Nah, duk pesta sangat. Ha, boleh anak, bahan darah habis. Nah, bahan darah habis. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah peribadi-peribadi yang hina tu sungguh. Tengok cakap dalam TV. Orang yang lawan Allah, orang lawan ulama boleh cakap. Bukan semua mikrofon ni, siapa tahu dua gatang mikrofon depan. Tiga lain atas dari. Budak-budak sekarang ini ada ada. Ha, itu boleh cakap. Mahal tak? Ha. Besok budak rasa boleh cakap. Ulama-ulama apa Quran dah ada boleh cakap. Ni zaman ni. Tak apa ni. Pak mata kepi dah lina kelek. Boleh cakap. Dok sunat sikit haram. Boleh cakap. Ulama tiga kali sunat ustaz. Boleh cakap lagi. Ni kabur. Allah berat. Tapi kalau kita tak ambil fikir kau. Berat nanang. Kita-kita berat nanang. Tak. Ha. Punah janang. Punah janang. Nak suruh sedar. Bila dah sedar, lepas tu fikir nak buat guan. Nak nak beki semua kali tak deh. Beki dalam rumah tu. Pakat-pakat beki. Nak? Ha. Dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah dihadapi oleh masyarakat. Betul lah. Yang memimpin masyarakat ialah orang yang hina-hina, orang yang tidak layak langsung untuk memimpin masyarakat. Orang yang layak bercakap, tak boleh cakap. Orang yang tak nak cakap, boleh cakap. Pendek gitu boleh cakap. Fasihnya mengaji Al-Azhar 5 tahun, buat PhD pula. Balik jadi ulama, tak boleh cakap. Fasih berbahasa Melayu, fasih berbahasa Inggeris, fasih berbahasa Arab, tak boleh cakap. Pak pendek tu boleh cakap. Sekarang kita persilakan Dato' Rafidah Aziz buka kain. Nak tarik tiga tu dia kata buka kain. Buka kain semua kawan. Nah. Kau tidak beriman kepada Allah. Nak nyanyi apa lagi? Tiga lagu? Puluh lagu nyanyi? Bukan nyanyi saja wah-wah gitu. Siap dipanggil dengan pemuzik. Siap dengan waktah kalau nak nyanyi. Nah. Mudah. Ini kalau kita nak buat dia siap mudah. Saya minta fanfare. Minta fanfare. Tidak lah pamfair. Nah, pemuda Pinang Merah anjur pamfair. Mana tak? Minta lah muda. Esok siapa lalu ke tapi? Likut depan tu. Nah, nak main berbulan? Dua bulan? Tiga bulan? Muda. Siapa? Siapa? Ya. Nah, minta 10. Dulu dua. Dulu dua kacang je. Tinggal je. Mana tak? Pasti pula bahan hujan tak seorang. Berat dan tangan. Allah, akhir zaman ni. Nak buat ni. Tapi gitulah. Leh, memang dipanggil lumrah dah. Lumrah. Walan tadi dari sunnatillahi tabdila. Inilah sunnah Allah. Allah berikan kesusahan, kesukaran, tribulasi, halangan-halangan kepada orang yang menyeru kepada Islam. Daripada zaman dulu lagi, Nabi Saleh digergaji, pengikut Nabi Isa alaihissalam nusyiru bil manasir. Allahu Rabbi. Orang tanya kepada Rasulullah macam mana keadaan sahabat Nabi Isa alaihissalam. Nabi kata digergaji. Nampak? Digergaji wahumilu alal khasyak. Digantung di pokok-pokok. Nah, nyokong-nyokong Nabi Isa AS. Gaji tubuh. Digunting pula. Gaji sakit. Nah. Pisah mesin tu yang begitu tajam sakit dah kalau story. Ni gaji nak boleh keputus lengang sakitnya. Tak. Tak apa. Disalik di pokok-pokok ni. Pasal apa? Pasal dia ikut ke Nabi Isa AS. Ini hasil zaman. Lepas Nabi kata pada awal lagi hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Ala inna rahal islami da'irah. Faduru ma'al islam. Jaga-jaga. Putaran Islam itu. Roh Islam itu dia berputar-putar. Maka hendaklah kamu sentiasa berputar menurut Islam. Mana Islam ni, adakala ni dia di bawah, adakala di atas. Adakala dia mulia, adakala dia hina, diserang. Dari segenap penjuru. Adakala dia menang dan seumpamanya. faduru ma'al Islam, maka mung kena sentiasa bersama Islam. Tak ada sorang dan nak sokong, biar tinggal kita sorang, sorang pun sorang tetap menyokong juga. Ha, gitu. Buhmah dalam hati. Nah, tapi Islam dah ni. Ala innal kitab wa sultan sayastariqan, dan jaga-jaga Al-Quran dengan pemimpin akan berbalah. Quran kata hukum lain, pemimpin kata lain. Pemimpin kata buat undang-undang gini, kali mencuri. Nah, Quran kata asariku wasariqatu faqtu aydiyahuma al-ayah. Pencuri laki-laki perempuan dalam dipotong kedua tangan. Nah, orang ni kata dah boleh, pemimpin kata kita kena ra'i pula masyarakat majmuk, masyarakat liberal dan seumpamanya. Innal kitab wa sultan sayastariqun. Kita Quran dengan manusia yang memerintah akan berbalah, akan berselingkuh. Maknanya lain-lain. Dan kita nak ikut mana? Fakunu ma'al kitab. Lama dah rapsan. Hendaklah kamu berada bersama Quran. Mu kena belah Quran sama-sama. Kita ni ha, nak tengok belah mana? Dah nak ui benda. Ha. Nak ui apa? Nak. 200 ya. 200 tak je macam kelamu 20 ya. 20 ya beres bau. Ha. 20 ya aku cat baju biru, baju hijau pakai baju biru. Faham? Apa gitu semua? 20 ya. Nabi kata dah, fakunu ma'al kitab. Orang yang bercanggah dengan Quran, jangan itu. Nah, ma'al-ma'al ni bersama. Nah, hendaklah kamu itu ma'al kitab. Bersama-sama dengan kitab, dengan hukum Quran. Nah, ala inna fikum umara. Jaga-jaga di kalangan kamu nanti ada umara. Ada orang yang memerintah. Ya'maluna li'anfusihim la ya'maluna lakum. Mereka ini bertungkuh lumuh untuk mengkayakan mereka saja. Mereka bukan untuk menyenangkan kamu. Wa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Nabi kata, bukan kita kata. Buat penjagaan tak kira lah parti mana-mana pun, ni bukan masalah politik. Ini Quran hadis. Tolong dengar. Siapa-siapa tak ada gila. Nak tolong dengar, lepas tu fikir. Ni. Kalau kamu taat orang yang seperti ini, mereka pasti akan menyesatkan kamu. Kalau kamu lawan orang yang seperti ini, mereka akan menyusahkan kamu. Kemudian nak buat macam mana? Nampak? Wa ma nahnu nasna' ya Rasulullah. Kami nak buat guana ya Rasulullah. Kalau kami down dengan zaman ini. Nah, kalau kita lawan susah kita. Kalau kita ikut jadi susah. Tapi boleh binti. Nabi kata. Nak buat lagu mana sahabat kata. Kata Nabi. Fakunu ka'ashabi Isa alaihi salam. Hendaklah kamu jadi seperti pengikut penyokong Nabi Isa alaihi salam. Lagu mana penyokong Nabi Isa alaihi salam mempertahankan akidah? Nusiru bil manasir wa humilu alal fasyab. Mereka ini sanggup digergaji, dipotong tangan kaki mereka itu, tubuh terbelah dua, digantung daging-daging mereka itu di batang-batang kayu. Sanggup mati, biarlah. Maka Nabi pun mati ayat. Mautun ala ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih. Mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Ha ni. Bukan kita nak menghina orang tak, bukan nak buruk orang. Nah, yang salah salah, yang betul betul. Nah, yang betul ialah daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah tetap salah. Walaupun mak kita, ayah kita sekalipun, walau tok guru kita sekalipun buat perkara yang haram, tetap haram. Tak usah kata tok guru orang lain. Walau pemimpin kita melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak, tetap salah. Kerana yang benar Allah dan Rasul. Nah, yang mutlak Allah dan Rasul. Dan sekarang manusia ini sanggup mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. kalau mengatakan bermacam-macam perkataan yang tidak baik kepada ulama-ulama, kepada Al-Quran, kepada hudud dan sebagainya. Nah, ini adalah golongan-golongan yang sesat. Yang menganjurkan bermacam-macam pesta-pesta yang dapat merosakkan muda-mudi. Kita haram tu, tak haram lah apalah. Biarlah tak haram lah. Konsep-konsep ni biarlah. Tolak tepi haram tu. Tapi tetap merosakkan muda-mudi. Rosak juga. Kata tak mau main halal-haram sangat. Biarlah teruk bola tengah tu halal-haram. Dah rosak dah ada anak. Rosak anak-anak. Allah memberi peringatan kepada kita, memberi amaran, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan sekali-kali kamu mengikut akan hawa nafsu. Qaumin qad dhallu min qabl, orang-orang yang telah sesat sebelum daripada. Orang dulu dah sesat, jangan ikut. Wa adallu katira, mereka telah menyesatkan ramai. Ramah dah mereka menyesatkan. Sekarang kamu jangan, kamu duduk ikut. Batulah kita berilah peringatan kepada pemimpin-pimpinan yang ada di dalam negara supaya kembali ke pangkal jalan. Dah, kerana mereka juga mengaku beragama Islam, balik ke pangkal jalan. Nah, balik kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak, susah nanti di hari akhirat akan ditanya satu persatu di hadapan sekalian makhluk yang begitu ramai. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebut, "Ma min waliyyin yali ashratan fama fawqa zalik illa hijja bihi yawm al-qiyamah maghlulah yaduhu ila unukihi fakahu adluhu aw abqahu jawjurahu aw kama qala." Tidak ada seorang pemimpin yang dia memimpin seramai 10 orang di bawah dia atau lebih daripada itu. Bawah dia 10 orang atau lebih. Maknanya orang yang ada pimpinan di bawah dia. Kalau hak pimpin jadi pemimpin negara lebih ramai lagi. Menjadi esko, menjadi menteri besar, menjadi itu dan sebagainya. Ini masuk dalam hadis Nabi. Semua yang memimpin orang bawah dia 10 orang dan ke atas, dia akan bangkit di hari kiamat. Keadaan tangan itu maglulah. Terikat. Fi unukihi padatku. Mana orang yang memerintah, Tuhan akan bangun pada masa nanti, Tuhan ikat tangan tekuk. Yang akan melepaskan tangan daripada tengkok-tengkok pemerintah ini ialah keadilannya kepada rakyat. Nah, kalau dia adil, maka dia akan terlepas ikatan di hari kiamat nanti. Tetapi kalau dia jahat, maka akan mengemaskan lagi ikatan tersebut. Itu kata. Nanti kita beri nasihat, bukan kita nak kutuk dia. Nak beri nasihat, adinu nasihat, agama tu nasihat. Nasihat ikut style masing-masing. Nak seorang ayah, cara dia nak nasihat anak dia, banyak cara. Pakai sama belaka, sama lah kapun tu, gitu belaka ayah. Orang panggil ayah pula, orang panggil robok. Tak, ayah ni cara gini, ayah ni cara gini, ayah ni kalau lambat sikit, dia sepak nambung. Ayah gini dia pulas telinga, ayah gini dia tidur. Ayah ni kerja dengan pelepahnya. Banyak pasien. Nah. Tapi, hak jenis gosok, garanti punah. Garanti punah. Nah. Garanti punah. Tengok anak-anak kita lah, kalau duduk semayang. Nah. Kalau mak dia kata, mayang lah, abang. Mayang lah. Tak mayang. Ada bangun anak kita. Anak kita duduk tengok TV Ultraman. Mak dia tu semayang garik, mayang. Cek, tengok TV, amam. Katanya bini Ultraman. Mayang budak. Tak mayang. Itu pengajaran. Kita, aaah! Mayang tu. Ha? Mayang tu. Dia tengok muka kita tengok. Dah ada mayang aku. Dah. Dan kita jekoh sekali. Biar sabar tu bit tahi. Jekoh. Lain kali, daya jekoh. Dia tengok utul. Ketang. Dia dengar icang suara. Dia dengar utul mitu kita. Jauh lagi. Baru getak laka. Mandi dah. Bahas apa? Bekeng. Nak? Suruh tutup radio ni. Ayah nak semayang apa semua. Dia buat dah. Ambil radio dari kuat tanah ni. Di mana? Bukan 8.3 juta ke radio? Nak? TV 14G, 18G, 21G, baru 300 lebih. Tutup TV ni, mak nak semayang lah. Buat dah. dia ambil letung rumah, hmm, bahang tengah-tengah TV. Jadi gua ni. Berkembur tu ambil api. Lain hadis tak boleh gurau dah. Jangan main undertaker balik, undertaker balik. Aha, barunya ni tak. Tak berani nak lega lah tu. No. Celok kain ayah. Batu saja je. Bukan sini kat lain. Tapi gitulah. Akhirnya, ia pijak kepala kita pusing. Ia cekik tekok kita. Jumpa golok tekok kita. Anak kita sendiri. Pasal apa? Gosok. Bila gosok, punah. Masyarakat pun kalau gosok, belai tak mau, punah jahat. Tak? Dia gitu. Nah? Dia kalau koyok lima, orang koyok galuh. Orang tak pakai taking dengan golok. Pasal apa? Pasal lembut. Kalau belahnya, orang tak buka dengan tangan gitu. Tak? Cari tangan banyak. Retang golok bong. Tak? Pasal apa? Pasal kerah. Kerah? Main kerah. Lima? Tak ada buka golok bong. Tak ada lima. Cari golok bong. Nak buka. Bodoh itu. Tak? Buka tangan. Pasal apa? Pasal mudah mengikut. Mudah mengikut. Koyak ke tangan. Yang lima. Kira koyak golok. Tak? Ha. Nyo. Bahan golok. Ni boleh. Keleting ni golok. Keleting. Bahan tak daya kita diri. Lawan balik. Ha tu. Nah. Jadi natijah yang dapat kita ambil daripada hadis ini, bahwasanya kita ini sebagai umat Islam pemberian daripada Allah, rahmat daripada Allah, maka kita jaga Islam kita, kita jaga iman kita, kemudian kita sampaikan pula segala pesanan-pesanan yang kita dengar daripada agama ini kepada orang lain. Istimewa pada zaman sekarang ni, zaman masyarakat mula melupakan agama, zaman masyarakat mula tidak letak lagi nilai-nilai agama pada tempat yang sepatutnya, kerana mereka ini telah ditipu dengan keadaan kesenangan hidup dunia. Kita ni kena berjaga-jaga. Setelah kita reti, setelah kita faham, kita tarik balik adik kakak kita yang lara jauh dah, dalam keadaan tak sedar, hanyut di dalam dunia, ajak mereka balik supaya membetulkan keadaan. Sebelum masa terlambat, kali sudah terlambat, tidak dapat dibaiki lagi. Dan mari malaikat Israel di rumah. Assalamualaikum ayah haji, balik awal dulu. Tak, masa itulah baru tengang-ngang. Tak, hak ni kata nak minta hidup semula. Hak ni kata minta tepuh seminggu. Hak ni kata nak minta balik semula atas dunia. Tak ada layang dah. Kerana Tuhan telah beri seorang-seorang, sekali seorang saja masa untuk mencari keuntungan ataupun saham di akhirat nanti. Sedangkan ramai yang melupakan akan umur sampai akhirnya sebabah-sebabah-sebabah, hanyut-hanyut-hanyut, seorang wakil kubur, dua wakil kubur. Nah, maka berjumpa Allah SWT dalam keadaan membawa buat dosa yang begitu banyak, pahala pula tak ada sekepeng. Kalau ada pahala pula, nyambit dia orang kerana fitnah korang, kerana buat zalim korang, kerana sekianat orang masih hidup. Na'udzubillah. Nah, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, kita ada beberapa soalan. ni soalan baru. Dah 5 minit kan? Panjang-panjangnya. Dalam Islam, jika dua orang berbala, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh masuk neraka, bagaimana kedudukan Hamas dan Fatah di Palestin? Cuba terang dan huraikan. Dalam masalah ni, kita nak terang panjang pun boleh juga. Hamas ini kita kenallah sebagai satu jamaah Islam. Mereka dipimpin oleh ulama-ulama. Fatah ini adalah satu parti yang dibantu oleh Israel dan Amerika di belakangnya, ataupun dikenalkan sebagai nama kita dengar sok mong, golongan munafikum. Bukanlah orang Islam berbalah sama Islam, tapi golongan munafikum, golongan munafik. Mereka ini memperbodoh-bodohkan orang. Tak, mereka inilah sebenarnya adalah tali barut penjajah Israel sebenarnya. Al-Fatah inilah. Ini golongannya. Nah, mereka ni sekarang mendapat bantuan berjuta-juta dolar untuk menyekat daripada kebangkitan Islam. Ini kita tak boleh nak kata Islam lawan Islam. Islam lawan munafik. Nah, bila Islam lawan munafik, faham-faham sendirilah. Nah. Tak semayang, minum marok dan sebagainya. Menolak. Bila orang tanya dulu, Fatih Al-Fatah, kenapa kalau Fatah menang tidak menjalankan undang-undang Islam, undang-undang Al-Quran? Dia kata, kenapa kita kena ikut Al-Quran? Bukan Muhammad yang beri senjata kepada kami. Amerika yang beri senjata yang kepada kami. Ini jawapan pemimpin mereka. Nampak? Ini antara ulama-ulama Islam yang memimpin jamaah Islam dengan golongan-golongan yang namanya Islam tetapi beragama sekular. Jika dua orang sedang mengumpat, kita orang ketiga tidak kenal batang hidung pun siapa yang diumpatnya, adakah kita berdosa sama? Ha, kita tak mahu berdosa, kita beranjak lah. Tak? Ha, ataupun kita tukar topik. Kita tukar tajuk. Tak? Ha. Sebab apa? Sebab kalau dengar saja pun takut-takut. Tak? Walaupun kita tak kenal. Tak? Tapi kita tidak mempertahankan orang yang diumpat. Maka takut-takut kata, ha? Asal Al-Mustami' Ahadul Mukhtabaini, orang yang mendengar umpatan salah seorang daripada yang mengumpat juga. Nah, jadi sebaik-baiknya kalau tak kenal batang hidung pun kita berjauhlah. Ha? Dalam ceramah, parti penceramah mengatakan itu dan ini tentang keburukan lawan. Tidakkah ini dinamakan mengumpat? Dia menyebut kalau perkara yang tidak layak disebut, tak boleh disebut, maka dikatakan mengumpat. Kalau benda tu yang diharukan sebut, tidak dinamakan mengumpat. Nak sebut sepanjang cerita. Nah, disebut hal kebuka orang ni ada kalanya mengumpat, ada kalanya tidak. Nah, kalau kita menyebut benda-benda yang bukan hal-hal peribadi, menyebut tentang keadaan yang berlaku sekarang, manusia jadi gila, jadi apa, itu bukan mengumpat dia panggil. Nah, nak suruh kesedaran kepada orang, nak beri kesedaran kepada orang. Nah, tapi kalau orang yang melakukan perkara maksiat di khalayak ramai dan mereka tidak rasa malu aib sedikit pun pada orang ramai, kita sebut keburukannya tidak dimasukkan dalam kategori mengumpat. Saya sebutkan di dalam kitab-kitab, umpamanya dalam kitab Jawi, kitab Siyar Salikin, ada menyebut orang yang melakukan kezaliman di khalayak ramai, orang yang melakukan mungkar di hadapan orang, bangga pula dengan maksiatnya, kita sebut hak buruk dia tidak masuk dalam kategori mengumpat. Dia mengumpat ni orang yang melakukan maksiat, kemudian dia menyembunyikan maksiat dia, dia malu takut orang tahu, kita pun cerita tentang keburukan dia, hukumnya adalah haram. Nah. Oh, ni panjang sangat ni. Hal-hal pati saja ni. Di sebuah besar sana ada berlaku perbuatan mendirikan semayang jemaah cepat yang dia dibenarkan kerajaan sekarang ini berlaku walaupun semasa pemerintahan PAS, apa hukum semayang dan perbuatan tersebut? Dia gini, kita pendek ceritalah, kalau maknanya penuh dah masjid, kita lihat masjid yang kedua boleh buat walaupun tanpa menarang bila penuh dah masjid. Leh? Tetapi kalau masjid yang pertama kita tak boleh nak semayang di situ kerana keadaan, tengok keadaan jemaah situ, orang-orang yang tidak dapat dibuat mendirikan jemaah, terpaksa kita buatkan dirikan jemaah di tempat lain. Tetapi kalau orang suruh buat situ juga, takkan kita nak buat. Tak, sedangkan kita duduk mengaji, duduk dengar, dah tak sah. Bila tak sah, pasti buat dalam keadaan terpaksa di tempat lain. Walaupun tidak mendapat keizinan, maka semayang kita itu adalah sah. Didulukan akan hukum syarak daripada keizinan pemerintah. Bila hukum syarak telah diraikan oleh pemerintah, maka wajib kita taat kepada pemerintah. Pemerintah yang wajib kita taat iaitu mereka yang meraikan hukum syarak. Tapi hukum syarak berlaga dengan keizinan ataupun hukum pemerintah, didulukan akan hukum syarak. Dia bukan maknanya buka tak boleh lawang dan boleh lawang semasa gitu. Leh? Ada orang bayar zakat pada saya, bolehkah saya menagihkan zakat itu pada orang yang memerlukan dalam bentuk lain seperti pakaian sekolah atau bagian dan lain-lain, bukan dalam bentuk asal wang tunai? Baik, kalau kita dapat wang tunai, kita beri wang tunai lah. Kita wakil saja. Nah, kalau kita diwakilkan supaya membelikan benda lain, barulah kita stop. Tapi kalau kita diwakilkan saja, beri wang tunai. Ya, orang tak wakil suruh beli benda lain, kita kena beri wang tunai juga. Malaikan kita ni ada tuan punya pengeluar zakat. Maka kita tengoklah benda yang mustahak bagi orang di kampung tu, maka kita boleh tukar daripada nilai itu kepada benda yang biasa mustahak pada orang yang duduk yang tempat tinggal di situ. Kita boleh. Orang yang wakil saja terima wakil, sebagai wakil tak boleh nak tukar-tukar nilai. Nah, kalau dapat murah atau murah, jangan pandai-pandai nak tukar nilai semua jalan. Malaikan dia tu dipesan oleh muwakil dia. Ada orang cakap bahawa jumlah orang yang mati syahid zaman Nabi dulu hingga sehari kiamat sekitar 7,000, 8,000 orang. Ini mengatakan, ahli-ahli mengatakan 70,000 hingga 80,000 orang. Orang, dia mengatakan ada ahli yang mengatakan tersebut, benarkah ada atau tidak? Dia tak faham hadis. Dia ada dalam sebut dalam hadis bahawasanya yang dapat bukan mati syahid lah. Yang dapat syafaat, iaitulah lebih kurang 70,000 orang. Leh, yang kat dapat syafaat masuk syurga tanpa hisap. Leh, dapat syafaat masuk syurga tanpa hisap, disebut di dalam hadis disebut dalam kitab Syarah Jami'us Saghir Al-Manawi. Matannya Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Lebih kurang 70 ribu orang. Yang lainnya masuk syurga juga. Bukan tak masuk syurga. Nah, ini masalahnya keistimewaan syafaat dapat masuk syurga tanpa hisab. Ha, ni sebanyak ajak minta angin ni kabur tak modah. Habis dah mahu sulkat. Kita baca hak dah macam ni, saya baca malam esok tak apa. Di malam esok di Kemamang ya. Malam esok di Kemamang. Kitab Perukunan. Saya ingin membeli kereta tapi saya tidak tahu cara supaya tidak terbabit dengan riba. Kerana ada orang kata bila kita berurusan dengan bank sudah tentu riba. Betulkah jika kita beli tidak dengan bayar tunai hukumnya haram? Ustaz beli kereta pun melibatkan bank. Bolehkah saya ikut cara ustaz supaya tak terbabit dengan riba? Dia tanya. Ada juga tanya gini ya. Ada orang kata ustaz sekarang tidak zuhur sebab pakai kereta molek-molek. Tolong jelaskan. Molek tanya. Pada ngupak. Tak? Apa hukum perempuan pakai baju mandi tapi mandi dalam kolam yang dikhususkan untuk kaum wanita saja? Ini power sikit. Ucapan Rabbi Fili ketika imam membaca wala balin, adakah sunat atau tidak? Dalam zaman serba payah sekarang ini, bolehkah wanita meminang lelaki? Kerana jika duduk menunggu saja, susah mendapat jodoh. Ada cam. Yang keenam, lembu yang hendak disembelih untuk buat kurban terlepas lari. Bagaimana hendak dibuat? Baik, kita jawab 6 ni insyaAllah. Tak baki ni, banyak lagi ni. Kita buat pergi ke malam esok lah. Dekat dedam. Tak dan kita buat pergi balik sini. Baik, dia nak beli kereta tapi tak tahu cara supaya tidak terbabit dengan riba. Kerana ada orang kata bila kita urusan dengan bank, sudah tentu riba. Tak kena gitu. Bukan bank makna riba. Ni dengar molek. Bank bukan makna riba. Riba bukan makna bank. Tak ada kena-kena tapi lazim melzum. Orang ngaji. Bank bukan riba. Riba bukan bank. Bank ni institusi keuangan. Riba ni pinjaman yang menarik keuntungan atas nama interest. Nampak? Tu riba, tu kuat tu. Cuma biasanya berlaku pada bank. Dan ada bank tak berlaku riba. Bank bukan makna riba, riba bukan makna bank. Faham baik? Nah? Banyak sangat orang tak faham bab ni. Bank-bank kan? Bukan riba. Riba punya, riba cuma buat hutang secara interest. Macam finance, itu riba tu. Haram tu. Nah, bank bukan hukum, tak ada hukum bank. Faham? Dia nak kata haram-haram-haram ni, dia kena perbuatan. Membuat pinjaman. Baru dia panggil perbuatan. Nah, itu baru hukum syarak. Bank cokoh itu seming itu. Bukan hukum syarak itu. Tak ada kena mana. Nah, bukan bank itu makna riba, riba makna bank. Bukan makna dia kata ada orang kata berurusan dengan bank sudah tentu haram dah. Tak ada betul. Nah. Tak betul. Dia melakukan urusan yang haram, baru haram. Umpamanya pinjaman secara riba. Kullu qardin yajuru naf'an fa huwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang menjanjikan interest atau menarik faedah ataupun interest. Nah, lebih daripada pokok, itulah pinjaman riba namanya. Dan kalau kita simpan duit, itu bukan panggil riba, itu berurusan dengan bank, dah haram. Dan kalau kita pinjam, kita beli dengan bank dulu, dah buat pinjaman, itu bukan riba. Satu al-baik dia panggil, jual beli. Nampak? Jangan salah faham. Jangan. Dia tengok, bank riba tu, haram tu. Jangan wadah gitu. Sedap kan, kawan ngaji mu'amalat pada Allah. Kita rupa-rupa gini, kita, bank riba. Sedap kan, pakai rakyat mengaji. Pakai pukulah cong gitu. Ramai jadi aling. Tak boleh kata gitu. Kita bertanggungjawab. Tiap-tiap lapah kita tu bertanggungjawab. Kiri kita ni rakit pun antik ada. Ditanda. Jangan cakap begitu. Nak cakap bong-bong, bahan-bahan-bahan, bak bola boleh. Tiga sama kita bahan 8-0. Tak apa tu. Mana hukum syarak ni? Tak boleh. Nak marah ada orang kerja bank. Bank mana riba? Bukan. Riba ni pinjaman atau hutang yang menarik interest. Faham? Kemudian dia kata, bolehkah ikut cara ustaz bagi tak terlabit dengan riba? Payah nak ikut cara saya. Apa cara saya ni? Dia kata payah sikit. Pak saya ni tak layak membeli. Sebenarnya kereta saya ni tak layak saya nak beli. Nah, tetapi daripada campur tangan Kuala Lumpur, apa benda ni, pengurus besar bank Kuala Lumpur yang campur tangan, keluar daripada prosedur biasa. Nah, tanpa grant tu, nah, tak ada grant tu, tak ada penjamin, tak ada saksi, tak ada apa, tak ada apa benda ni, list gaji dan sebagainya, nah, dibenarkan juga, nah, rezeki ya. Eh, dengan cara kita bawa tuan punya kereta ke bank tu dan dijual kepada bank, bank pun beli. Kemudian kita beli dengan bank. Hak tu bukan riba. Nah, cuma masalahnya kita, bila kita dibayar, kita guna form macam orang bayar interest. Macam orang bayar finance, form ni. Form hak kita ni tak ada. Nah, sebab kita ni istimewa sikit. Tak tahu lah lagu ni. Nah, sebab apa? Sebab kita nak bayar, dia kata mana? Pakai resik tu lah. Dia ni bukan resik, resik finance tu. Dia tak ada ni. Pasal perlu bank nak tolong ni saja. Nah, sebab dia tanya sana, dia kata dah boleh, dah boleh. Tak boleh, modal tak ada, tak boleh. Nah, telefon Kuala Lumpur pun semua. Nah, pengurus ini telefon kepada general manager, esok beri putusan, beri penawaran. Nah, dia pun kita pun buat mari penjual, tuang punya kereta, jual, bukan kereta baru je kan. Nah, dia pun beli. Lepas beli, kita pun duduk, akad jual beli. Tiga orang yang ada situ. Nah, dia kata saya dah beli kereta ni, okey, saya kena naikkan harga. Tak lebih daripada saya beli. Maka dia ambil untung lebih kurang RM20,000 lebih. Dalam RM27,000 lebih. Tak? Ha, jadi kita pun akad dia beli, iaitu beli hutang. Beli hutang tak ambil, ambil pinjaman. Pinjaman lain. Beli hutang ni macam beli TV lah. Beli stokor dah. Nah, ha, dia gitu. Kemudian tidak ada interest, tak bayar, tak ada interest, tak ada apa. Alhamdulillah. Kalau boleh, beli ikut gitu, alhamdulillah. Nah, ha. Kemudian ada kata, oh cumi gelak pula, cumi gelak, dia mari gitu dah. Dia gitu. Tak hakik sungguh. Dia gini, model kereta tu kalau hak di Malaysia punya, hak pasang di Thailand, tak boleh. Nah, ha, tapi di cumi putih. Hak ni dia, dia rekam ataupun hak import. Hak ni import CBU. Nah, dia hak, hak Rafidah Aziz punya itu. Tak, AP. Ha, jadi cumi belakang mesti hitam. Dia estima, wish, apa benda ni, kalina. Dia mesti hitam. Bila hitam, masuk dekat JPJ dia lulus. Bila hitam kita dah. Ha, isteri saya pakai purdah. Nah, jadi duduk belakang senang. Nah, ha, duduk belakang duit tak pilih dah molek apa tu? Ha, bini aku pakai purdah boleh buka muka. Dia molek baju dalam saja duduk belakang. Nah, ha. Jadi berhenti tak pilih agak tak nampak tu sajalah. Tu saja je. Dah. Ha. Dah depan tu, depan tu kita ubah cumi hitam tu, depan hitam sikit. Pasal apa kita ubah? Pasal ada kawan kata, tak buat hitam. Pasal tu kalau JPJ sama, surat tu eh, saya. Saya susah dengan JPJ. Dia saja je lah. Dah. Ha. Ni kita duduk tanggung ni, orang nak WBNW pula mesti. Kau baru yang kata ni. Nah, aku kata tambah dalam mata setan, dah hak jenis buruk dah. Kata dia orang ni. Nah, ha, dia kata nak kita nak wala. Bukan kita naik, kau memang hidup dalam. Nah. Minggu lepas ceramah naik dengan Nissan Sunny. Mampu kat ceramah. Mampu kat ceramah. Kita ingat tu. Buat mangbu air, kering air. Rupanya kering blender. Blender kotor. Nah. Dia kering ni lama dah. Dulu Tok Guru Haji Adi. Kita duduk packing tau. Nak. Orang kata benda lah. Beli kereta Mercedes, kereta lawa-lawa. Tok Guru tak nak sabar kereta ini. Tak zuhud apa semua ni. Dah bukan. Zuhud ni masalah tempat tinggal kita. Nak kenderaan bukan tempat tinggal. Dia bukan zuhud. Nak kalau kita zuhud. Kita nak pergi Mekah naik kapal layar lah. Nak. Jangan naik kapal terbang. Ni masalah ni kekuatan perjuangan. Itu buat kerja-kerja agama. Kerja-kerja bila hajat perlu. Orang tak panggil zuhud. Kalau zuhud naik kereta buruk lah. Dan kalau pergi Johor ni mampu terus dah bahan itu. Nah, pada 8 pekan ni cabut enjin. Nah, dia gitu. Jadi ulama-ulama kita tengok penceramah-penceramah kita, kereta hebat-hebat, kita dah sahina dah. Nah, sebab ni alat untuk cepat sampai, kereta tubuh pun tak sakit. Memang sungguh. Dulu kita nak tambah, ni sasani ni wawudu lah, biar ada akal lawa lah. Akhirnya sakit di belakang-belakang. Abang yang kata tukar, tak ri sakit di tubuh-tubuh. Di mari, jadi rosak tubuh. Tak dalam lama-lama mana ceramah, 2 tahun ceramah. Nah, kita kata kita ok lagi dah lah, berasa sakit sungguh tubuh. Nah, rupanya untuk perjalanan tak ada masalah. Dan Tok Guru Haji telah jawab dalam satu keset saya dengar tahun 80 9, dia kata masalah kenderaan ini sama seperti masalah kuda yang kita gunakan untuk berjihad. Ha, penceramah kita ke sana kemari memerlukan kuda yang baik. Tak, dalam Islam dia nak kuda yang lebih baik. Kalau kita pakai keledah, nampak mampu kerah hanya tang di luar kapi. Leh. Di Zuhud cepat tinggal. Leh, sebab tu dia tengok kereta comel Tok Guni Aziz cepat tinggal sudah petang. Dia tengok kereta comel kereta Tuan Guru Haji Hadi. Dua kali ganda harga kereta kita. Nah, 290 ribu tu. Nampak model tu. Leh, Hak Dr. Harun Zain, ulama kita, hak baru terbaru ni 950 ribu lebih ni orang bagi ke dia. Nah. Mercedes. BMW 7 Series, tayar ni saja semua mahal dengan kereta kita, Pak Ustaz. Nah. Sebab apa? Pergi jalan jauh tak lengah. Itu saja. Apa hukum perempuan pakai baju mandi tapi mandi dalam kolam yang di benda ni? Disediakan untuk kaum wanita saja macam ni. Dah kolam renang wanita. Dah? Tak ada masalah pakai baju mandi. Untuk sama wanita. Nah, tak ada masalah. Tapi jangan mendedahkan aurat. Wanita sama wanita ni antara pusat sampai kelutut. Mana pakai seluruh panjang lah. Eh? Pakai seluruh panjang. Wanita sama wanita, buah dada bukan aurat. Dia gitu. Seluruh tapi pusat sampai kelutut. Jadi muslimat, tak apa dia belan-belan dengar. Buka baju mereka. Tak ada masalah. Eh? Dia aurat sama perempuan ni, pusat dan lutut. Eh? Pusat dan lutut. Dia gitu. Neh? Noja dengan hitam lah. Tapi kalau renang habis sekarang ni, kalau terbuka tu biasalah. Nah, biasanya akan jadi pendedahan aurat dan sebagainya. Ini yang Nabi pesan dalam satu hadis. Tak, tiada halal bagi kamu membiarkan isteri-isteri kamu atau anak perempuan kamu masuk pada tempat mandi awal. Maksudnya mendedahkan aurat. Bila dah mandi gitu, nampak kat tubuh badan dan sebagainya. Ada juga orang lelaki nitah gitu gini, pekerja, orang jaga kolam dan sebagainya. Tak, tak ada bank lah. Kalau nak mandi sangat, buat kolam renang di rumah. Tak ada masalah. Tak, tak mampu beli hak banyak, beli lagi. Duduklah lagi. Ha, kalau kata sangat, duduklah lagi. Ucapan Rabbi Fili ketika imam membaca, walau balin adakah sunat ataupun tidak. Ini masalah duk balas lama dah ni. Dah? Tak sebab balas lah. Masalah ni masalah. Bukan masalah wajib. Bukan masalah hukum sembahyang. Cuma sebut kepada sebahagian kitab-kitab mutaakhirin. Hadisnya kalau tak silap, riwayat Imam Tabarani. Nabi SAW katanya, apabila membaca ghairi maghdubi alaihim wala dhalin, faqala rabbil fili, summa qala amin. Baru Nabi kata amin. Hadis ini kata setengah ulama' hasan. Ada setengah ulama' mengatakan ba'ih. Ada setengah ulama' mengatakan hasan di ghairi. Eh, orang mengaji mustalah dia kerti lah. Tak apalah, siapa yang nak beramal, ulama' kata, maka dia boleh kata. Eh, ghairil maghdubi alaihim wala dhalin, rabbil fili, amin. Perlahan sahaja. Eh, tapi ingat ulama kata, bila imam yang membaca, kita tak boleh kata Rabbil Fili. Imam kata walad dhalin, imam saja yang baca Rabbil Fili. Kita nak baca Rabbil Fili, nanti Fatihah kita sekarang. Yang salah ni imam membaca. Walad dhalin, makmum Rabbil Fili, Rabbil Fili. Itu yang salahnya. Ulama besar, Rabbil Fili ni sunat bagi orang yang membaca walad dhalinnya sahaja. Jadi ingatlah. Kebanyakan kitab-kitab muktabar tak sebut masalah ni. Kerana hadis itu, sebahagian daripadanya menganggap sebagai lemah. Tapi kalau nak beramal, lah gila. Tak sabarlah. Yang terakhir, yang kelima, dalam zaman serba canggih sekarang ini, bolehkah wanita meminang laki-laki kerana jika duduk menunggu saja, susah mendapat jodoh? Tak ada masalah. Macam rupuan sekarang dia mengatasikan laki-laki. Laki-laki kalau dia pakai nikah sama seorang, memang rupuan dia lebih. Tak, rupuan pula dia ni tak pandai cari orang begitu. Ini kita jenis tak pandai sikit duduk di rumah, siapa nak mari. Orang pula tahu ada rupuan di rumah. Tak, nyak duduk dalam rumah. Keluar pula, dah sedap pula orang tengok. Tak, ramai sangat dia orang macam ketuk. Tunggu orang mari, orang tak masuk. Kadang-kadang jawatan kita tinggi. Tak, umpamanya gaji kita 2,000, 3,000 orang susah nak masuk. Tak, takkan orang gaji 200 nak minta kita, JKK. Kita 3,000. Tak, jadi tak ada salah kita suruh keluarga kita suruh pertemukan jodoh. Tak ada salah sikit pun. Seperti mana Siti Khadijah pesan kepada pak saudara dia supaya pinang Nabi. Seperti mana Abu Bakar pinang Nabi. Pinang Nabi, pinang orang lelaki. Nak, tak sapa pakarlah pergi cari timba, tak pakar tu. Timba cari pergi, pergi cari timba, satu buah cakap sedap saja je. Macam-macam kataan orang dulu-dulu. Tak ada salah sikit pun. Kalau kita tunggu balik awal, tak ada orang masuk seko. Nak, baik kita tengok ada kenang oleh Syamil. Budak ni boleh tahan. Mok, mistok, mok. Nak, kenang oleh nampak. Subuh-subuh hari, gidah. Masjid, Mina Merah. Bang, apa semua. Nak, molek-molek ada. Kerja pun molek apa semua. Laku lah ni jual skrin. Tak. Umpama. Itu pandang lah. Dah pada boleh. Kau dah tahu kala pergi kuda. Pada boleh kau kereta lah. Kau nipu orang. Tambah kau duit haram makan sedara. Tak. Baik jual benda gitu. Jual lah sate-sate. Tak. Tak ada masalah. Nak buat kita sama-sama je maaf. Tak. Tengok lah. Anak tu tak. Seorang puan tu. Adung anak tu puan. Tak. Tanya kerja dia mana orang apa ni. Sama-sama dah. Tengok bagus kita dengar. Tak. Bawa kitab apa semua. Baik pula budak. Semayang berjemaah. Ha. Pada boleh pada orang lain. Kita minta orang lelaki tu. Biar jadi natu anak kita. Biar jadi natu kita. Biar jadi bini anak kita. Biar jadi isteri bagi adik-beradik kita. Tak. Minta. Tunggu. Kadang-kadang orang lebong kita. Kadang-kadang yang tidak baik. Kita tengok baik. Kita buat kira sudah. Tak. Sama-sama sendiri je. Nah. Anak tak imam. Bikin anak tak bilat. Tu bila we cannot take man. Dah. Sama-sama jemaah dah. Dah sini hak-hak ngaruk ngabang. Dah sini hak-hak tahu tanda akidah rosak apa semua. Susah pula nak makan puluk akad nikah gitu gini. Sama-sama semenjik dah. Dah. Buat kira lalu. Tak ada masalah. Pasal ramai bapa ni tak boleh laki, tak boleh suami. Pasal apa? Pasal orang tak masuk. Dah. Orang pun tak tahu. Dia pun jenis tak pandang nak kawan. Duk tunggu situ pula buat. Dah. Sama-sama jiri je. Nah. Kita nak kau. Lembu yang hendak disembelih untuk buat korban terlepas lari. Bagaimana hendak dibuat? Terlepas lari. Dia punya kejong lembu. Tak nak apa lembu. Nah. Di bandar dia seorang. Di bandar sembelih. Dia seorang diri je. Nah. Seorang diri. Dia boh tu. Lembu boh tu. Kuk. Lalu. Nah. Dah ikat kaki sikit. Pandang sungguh kan. Pandang. Tapi ramai je tak pandang lah. Budak tu pandang sungguh. Rebah tu Allah berok selalu. Dah jala ikan air kat dada boleh jala. Cium kemah mana ada. Nak jala. Air kat dada boleh kemah jala. Kita air kat sini tak kemah jala. Nak. Jadi pijak mu terik ekor dah terik ekor patut buat tahi ada. Nak nombor lari ya. Nak. Tengok muka tukar pegang lembu pula udah lembu. Berapa mau lembu. Jadi bila lari nak buat lagu mana? Bila lari tengoklah kalau kurban sunat tak ada masalah. Pakai cara esok usia budak. Tak ada masalah. Kalau kurban nazar kena ganti. Kalau kita cuai. Kalau kita tak cuai tak. Dia gitu. Kalau kurban wajib dia ada kurban sunat. Kurban wajib. Kalau kurban tu sunat tak apa. Tak. Terpang pula. Bukan wajib buat tahun ni. Bukan nazar. Terpang boleh. Lepas ni lah. Membalik pula terpang dah. Lembu dah. Kata gitu. Tak. Umpamanya. Nak kejar. Dah lalu terus dah. Kata kan. Lalu tunggu masuk dalam barang apa semua. Nak. Nak kati lain. Sunat. Pasal barang sunat. Kati sunat. Tapi kalau barang wajib, kati wajib. Kalau kita cuai. Nak. Cuai. Maksudnya kalau lembu korban, kita nazar dah mati, wajib kati. Kalau kita cuai. Kalau kita tak cuai, dia mati sendiri. Nak mati, sakit jatuh. Macam mana pun dah lah. Dah wajib kati tu. Nak. Tapi cuai kita tambak lembu korban nak nazadah. Minggu depan kita bulan depan nak nazadah. Kita pergi Kuala Lumpur dah ingat pergi makan. Dah ingat. Tekak kita ikat. Dah lama kita pergi 10 hari. Mampu ke? Kaki kita kata tak boleh. Kena ganti. Sebab apa? Kita cuai. Tapi kalau dia yang jadi zakir dorok. Masih tak boleh wanita. Masih lagi. Tak. Tak ada masalah. Tapi hak ni sunat diterlepas. Sunat kita ganti balik. Tapi kalau dia tak mau ganti balik pun semula hak lain tahun depan. Kajian kau sunat. Sunat kita ganti. Soalan-soalan lain insyaAllah. Ya kali dia biasa yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima lam tana wa aljina bima yang fa'una. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Wa sallamu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم